Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Makmum membaca Al-Fatihah kapan saja. Yang penting jangan mendahului imam. Yang penting jangan mendahului imam. Jadi kalau imamnya belum baca Al-Fatihah, dia tak boleh baca Al-Fatihah. Ya. Kalau imamnya bacanya sering panjang, lambat sholatnya, maka dia baca setelah imam selesai baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihah setelah. Jelas ya? Tapi kalau imamnya cepat, maka ikuti imam ayat per ayat. Kalau imamnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, ikuti Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, dia baca Ar-Rahmanirrahim, baru ikut Ar-Rahmanirrahim. Supaya tidak ketinggalan. Jelas ya?